Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Qala al-musannifu habibullah ta'ala fi kitabihi khamisan iqtida'u asma'illahi li'athariha min al-khalqi wa at-takwini. Inna min ajallil maqamati wa anfa'il umuri allati tujibu lil 'abdi ar-rif'a وتعينه على حسن المعرفة بالله وتحقيق محبته ولزوم الثناء عليه النذر وتأمل في اقتداء الأسماء الحسنى والصفات العليا لآثارها من الخلق والتكوين وأن العالم كله بما فيه من سماوات وأرض وشمس وقمر وليل ونهار وجبال وبحار وحركات وحركات وسكنات وسكنات وسكنات كل ذلك من بعد آثارها ومقتدياتها فهي كلها تشير إلى الأسماء الحسنى وحقائقها تنادي عليها وتدل عليها وتخبر بها بلسان النطق والحال. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم فقهنا في دينك وعلمنا التأويل سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كلنا ولا تكلنا إلى نفسنا طرفة عين. قال المصنف حفظه الله تبارك وتعالى بركات الشيخ عبد الرزاق semoga Allah senantiasa menjaga beliau اقتضاء أسماء الله لآثارها من الخلق والتكوين. Konsekuensi dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan efeknya terhadap makhluk dan alam. Berkata Syekh Abdul Razzaq, "Inna min ajallil maqamati wa anfa'il umuri allati tujibu lil 'abdi ar-rif'ata." Sesungguhnya kedudukan yang paling mulia dan urusan yang paling penting yang membuat seorang hamba ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala derajatnya, wa tu'inuhu 'ala husnil ma'rifati billah, dan akan dapat membantunya untuk dapat mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan baik, wa tahqiqi mahabbatihi, yang akan dapat mampu membuatnya mewujudkan kecintaan kepada Allah, wa luzumi tsana'i 'alaihi, yang dapat membantunya untuk senantiasa memuji dan memuja Allah Subhanahu wa taala, an-nadhara, itu dengan selalu memikirkan, wa ta'ammula, selalu ya melihat mengkaji, fi iqtida'il asma'il husna was sifatil 'ulya li athariha, selalu memperhatikan, memikirkan, mengkaji konsekuensi yang terlahir dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maha bagus, yang maha baik, dan sifat-sifatnya yang maha tinggi, li athariha min al-khalqi wa at-taqwin, apa efek dari nama-nama tersebut terhadap makhluk dan penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bahasanya adalah bahasa ya yang rumit untuk diterjemah, tapi akan saya ringkas dan saya bermohon kepada Allah agar memudahkan urusan ini. Setiap nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu jika kita pelajari satu persatu sifat-sifatnya, kita perhatikan satu demi satu, maka semua nama-nama ini dan semua sifat-sifat ini ya terwujud konkretnya pada alam semesta yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap nama-nama, ketika Allah mengatakan badi'us samawati wal ard, dialah yang telah menciptakan langit dan bumi, kata-kata badi', ya, secara bahasa mana adalah menciptakan sesuatu yang tidak pernah ada contohnya sebelumnya. Ya, karena itulah bid'ah disebut bid'ah, karena tidak ada yang membuat sebelumnya. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala dari namanya badi'us samawati, bahwasanya Allah lah yang telah menciptakan langit bumi tanpa ada yang pernah diciptakan oleh ya selainnya sebelumnya, menunjukkan betapa dahsyatnya alam raya ini. Ya. Betapa dahsyatnya alam raya ini. Dari satu nama saja, daripada nama badi'us samawati wal ard. Ya. Apalagi nama-nama lainnya daripada nama Allah Subhanahu wa taala, ketika dia menunjukkan kebesarannya, menunjukkan keagungannya. Was-samawati matwiyatun biyaminih. Sungguh langit itu, petala langit yang begitu dahsyat besarnya, semuanya dalam genggamannya di hari kiamat. Menunjukkan betapa besarnya Allah Jalla wa'ala. Dari namanya wahwal qahiru fawqa ibadih. Dia lezat yang memperkasa di atas seluruh makhluknya. Melahirkan berbagai macam efek. Bahwasanya kita hanya bergantung kepadanya. Takut hanya kepadanya. Bermohon hanya kepadanya. Meminta hanya kepadanya. Ini efek dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala terhadap penciptaannya. Wa annal 'alama kulluhu, dan sesungguhnya seluruh alam ini, bima fihi min samawat, dengan apapun yang terbentang padanya berupa langit yang banyak, 7 lapis langit, binas samawati, min samawatin wa ardin. Ya, penciptaan Allah berupa langit, bumi, wa syamsin wa qamar, bagaimana Allah menciptakan matahari, bulan, wa lailin wa nahar, bagaimana Allah menciptakan siang, malam, mempergantikannya, terkadang dalam musim-musim tertentu malamnya lebih panjang daripada siangnya, kemudian berubah malamnya menjadi pendek, sebagian negeri bahkan ada yang tak pernah malam kecuali setengah tahun sekali, tak pernah siang kecuali setengah tahun sekali. Ya, bagaimana kita berjalan dari satu negeri ke negeri lain mengejar matahari terbit, padahal menurut kita, ya, kita telah lama, seharusnya sudah malam, tapi tak malam-malam. Wajibalin wabihar, bagaimana kita memperhatikan kokohnya gunung yang Allah Subhanahu wa taala pancangkan. Wabiharin, bagaimana lautan yang begitu luas yang Allah hamparkan dengan segala macam makhluk-makhluk yang terdapat dalamnya. Allahu Akbar, jika antum masuk ke dalam lautan, ya, lihatlah bagaimana terumbu-terumbu karang yang begitu indahnya. Macam-macam warnanya, ada yang merah, ya, ada yang hijau, ada yang putih, ada yang abu-abu, dengan segala macam keunikannya, dengan ikan-ikan yang bermacam variasinya, yang mungkin jutaan jenis spesiesnya. Subhanallah. Ada ikan-ikan yang berlindung di balik-balik karang. Dan itulah alamnya. Ada ikan yang berada di air tengah. Dan itulah alamnya. Ada ikan yang berada di atas air. Ikan cucut. Itu ikan yang di atas. Ada ikan yang di bawah. Hanya bersembunyi di karang. Bermain di karang. Itu ikan di bawah lautan. Ada yang di tengah. Semacam tenggiri. Ya. Dan ikan-ikan lainnya. Semuanya masing-masing pada alamnya. Jika yang atas naik ke tengah disambar. Jika yang ke tengah naik ke atas disambar. Begitulah seterusnya. Subhanallah. Berkali-kali kada kita mancing. Ya. Terdapat ikan-ikan di karang. Kemudian menangkap kail kita. Ternyata sampai di tengah. Ikan tersebut putus. Tinggal kepala. Subhanallah. Kadang-kadang kepalanya saja besar. Bagaimana ikan yang mangsanya? Tentu lebih besar lagi. Subhanallah. Ikan yang tak pernah habis di lautan. Negeri kita negeri yang kaya. Sampai dicuri oleh tetangga-tetangga kita. Negeri-negeri kafir. Subhanallah. Ini semuanya adalah efek daripada nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan marajal bahraini yaltaqiyan, dia mengalirkan, ya, pertemuan dua muara antara lautan dan, ya, dan lautan dan air tawar. Bainahuma barzakhun, antara keduanya ada dinding pematas. Bainahuma barzakhun la yaltaqiyan, masing-masing tak akan pernah melanggar. Subhanallah. Bahkan di sebagian lautan benar-benar ada terpisah. Air yang tawar dengan air yang asin, warna yang berbeda. Subhanallah. Menunjukkan kebenaran apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi setiap kali kita perhatikan satu demi satu nama-nama Allah, sifat-sifatnya terhadap ya, apa yang Allah ciptakan berupa alam terbentang ini, semakin dalamlah kita ya mengenal Allah tabaraka taala, mencintainya, mengabdikan diri kepadanya, menyembahnya. Subhanallah. Kalaulah nelayan benar-benar mengetahui betapa besarnya rahmat Allah kepada mereka, niscaya akan bersyukur mereka senantiasa menyembah Allah. Kadang-kadang wallahi sebagian tempat ya, nelayan-nelayan ketika datang dikumandangkan azan subuh, ketika itulah mereka pergi. Azan subuh sebagai bel bagi mereka untuk membangunkan mereka pergi ke tengah lautan mengkais rezeki yang Allah tentukan bagi mereka. Bukan salat terlebih dahulu. Azan subuh itulah alarm baginya. Subhanallah. Ini karena mereka jahil terhadap Allah, nama-namanya, sifat-sifatnya. Setiap kali kita jahil terhadap nama Allah dan sifat-sifatnya, semakin kita jauh dari Allah, semakin tak pernah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Ya. Antum lihat dalam lautan berbagai macam jenis binatang-binatang yang aneh-aneh. Subhanallah. Ada bulu babi yang begitu anehnya. Subhanallah. Antum lihat bagaikan rambutan berwarna hitam besar, terkena tangan durinya pedih, dalamnya daging yang begitu enaknya. Subhanallah, memiliki mata yang begitu indahnya, kebiru-biruan. Allahu Akbar. Ini jika kita perhatikan alam ini, tahulah kita, ini alam ada yang menciptakan yang maha sempurna Allah Azza wa Jalla, nama-namanya dan sifat-sifatnya. Wa harakatin wa sakanatin, seluruh makhluk yang diam, seluruh makhluk yang bergerak. Ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha. Dan berapa banyak daripada makhluk-makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan di muka bumi ini yang bukan rezekinya dia yang mencari, tapi Allah yang menyampaikan kepada rezekinya. Kita melihat dalam lautan ada binatang-binatang yang tugasnya diperintahkan untuk melubang, melubangi. Ya, sejenis ikan yang dia diperintah oleh kepiting, dia yang melubangi lubang kemudian untuk kepiting. Subhanallah. Indah sekali. Kalau antum melihat, mau kita tak keluar dari dalam lautan. Subhanallah. Fahiya kulluha, berkata beliau, kullu dhalika min ba'di athariha wa muqtadayatiha. Semua itu yang kau lihat, gunung-gunung begitu kokohnya, tinggi menjulang, kadang-kadang gunung tersebut bermacam-macam warnanya, kadang-kadang danau bermacam-macam warnanya. Lihat danau-danau di negeri kita ini, di Kalimutu sana, ada danau berwarna biru, ada danau berwarna putih, berwarna kuning. Subhanallah. Ya. Ada air-air yang berasal daripada gunung-gunung berapi yang panas, pemandian air panas, beruap, berasap. Sebagian tempat begitu panasnya, kalau kita letakkan padanya telur mendidih. Subhanallah. Belerang yang begitu menyengat. Allahu Akbar. Ya. Kullu dhalika min ba'di athariha wa muqtadayatiha. Semuanya adalah merupakan bagian daripada efek-efek daripada nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma tara ya min futur." Tak pernah kalau ada cacat dan celah pada ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Thumma rji'il basara karrataini yanqalib ilaikal basaru khasian wa huwa hasir. Coba lihat lagi, pandang lagi berkali-kali. Apakah ada celah pada penciptaan Allah terhadap alam semesta ini, pada langit dan bumi ini? Berkali-kali kau pandang, berkali-kali kau cari celahnya, akhirnya engkau pun kalah dan tidak kau lihat padanya ada sedikit jua pun celah. Subhanallah. Ya, bagaimana burung-burung Allah ilhamkan kepada burung-burung itu dapat terbang. Subhanallah. Dengan sayap-sayapnya menungkik dengan baik, turun dengan baik, mencengkeram mangsanya dengan baik, membelah udara. Subhanallah. Membelah udara bagaikan ikan-ikan yang berenang membelah ya air lautan. Bagaimana Allah ciptakan bentuk ikan-ikan yang aneh-aneh menakjubkan. Subhanallah. Ya. Ini semua adalah efek daripada mempelajari nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Fahiya kulluha tushir, semuanya menunjukkan ila al-asma'il husna wa haqa'iqiha, menunjukkan ya, kepada nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang begitu bagusnya, yang begitu indahnya, dan hakikat-hakikat yang terdapat di balik nama tersebut. Tunadi 'alaiha wa tadullu 'alaiha. Efek-efek daripada penciptaan Allah Subhanahu wa taala ini senantiasa mengajak manusia untuk kembali mempelajari nama-nama tersebut, sifat-sifatnya. Wa tukhbiru biha bilisanin nutqi wal hal. Efek daripada segala macam makhluk yang ciptakan Allah Subhanahu wa taala tersebut benar-benar memberitahukan kita, baik memberitahukan kita dengan ungkapan-ungkapan dan keadaan-keadaannya. Kama qil, sebagaimana dikatakan dalam syair. Iqra. Kama qila, ta'ammal sutur al-kainati fa innaha min al-mulk al-a'la ilayka rasail wa qad khatta fiha min al-malik al-a'la من الملك الأعلى إليك رسائل وقد خط فيها لو تأملت خطها على كل شيء ما خلى الله باطل تشير بإثبات صفات لربها فصامتها يهدي ومن هو قائل. Berkata penyair, ta'ammal sutur al-kainat, lihatlah lukisan alam semesta ini. Fa'innaha minal malikil a'la ilaika rasailu. Sesungguhnya lukisan alam yang begitu indahnya ini adalah merupakan risalah dari Tuhanmu untuk kau perhatikan dia. Siapa yang telah mengirim kepadamu risalah ini? Dialah Tuhan Al-Malikil A'la, Raja yang Maha Tinggi. Subhanallah. Cukup dengan melihat alam semesta tahu kita ada penciptanya. Begitu dahsyat penciptanya. Apa yang ada pada makhluk, wa fi anfusikum, bahkan apa yang terdapat dalam diri kita menunjukkan ada sang pencipta yang maha tinggi, pemilik segala-galanya. Allahu Akbar. Ialah penciptaan manusia yang begitu sempurna, penciptaan mata, telinga, hidung, bibir begitu indah. Ada bulu-bulu yang dia berhenti, ada bulu-bulu yang dia itu terus-menerus panjang, kalau enggak dipotong semakin panjang. Bayangkan kalau pertumbuhan bulu tangan kita bagaikan pertumbuhan bulu rambut, apalah jadinya wajah-wajah antum semua? Apa jadinya manusia? Bagikan kera. Allah buat berhenti dia pertumbuhan tulang-tulang. Subhanallah, ada tulang yang besar, membesar, membesar. Ada yang tulang ketika dia telah sempurna mencapai keadaannya tak pernah lagi membesar dan bertambah sebagaimana gigi. Gigi ini tulang. Subhanallah. Dan Allah buat gigi kita ini sempurna, setelah itu berhenti, tak mungkin tumbuh lagi. Bahkan bilangannya pun tak akan mungkin Allah tambah. Setiap gigi Allah buat ciptakan sama bilangannya. Subhanallah. Dibuat di atas, dibuat di bawah supaya dia dapat ya membalas. Makanya ketika orang giginya ompong kemudian dia tidak berikan gigi palsu lambat laun, ya, tidak ada balasannya, akan membuat jarang gigi-gigi lainnya. Subhanallah. Lihatlah bagaimana susunan gigi yang begitu indah. Geraham Allah buat bagian belakang. Bagaimana geraham yang begini tebal dan besar jika dijadikan jadi gigi seri di depan kita letakkan. Subhanallah. Ada gigi yang fungsinya memotong saja, ada gigi yang fungsinya mengunyah saja. Pada gigi saja. Subhanallah. Ya, ini semuanya menunjukkan adanya Allah Rabbul Alamin yang Maha Sempurna, memiliki nama Hakim, Maha Bijaksana. Ada ikan di lautan yang begitu anehnya namanya ikan sebelah. Seolah-olah cuma sebelah dia. Subhanallah. Cuma sebelah. Ada ikan yang bentuknya seperti kotak. Subhanallah. Melihatnya kita merasa aneh. Tapi subhanallah, dagingnya begitu nikmatnya. Ada yang kepiting jalannya miring. Subhanallah. Macam-macam ciptaan Allah SWT. Ada ikan yang beracun. Tampak kecil. Ketika terbang menjadi besar. Karena apa namanya? Karena buntal. Besar sebesar-besarnya. Menakutkan. Ya, begitu kuat giginya, mata kail patah dia makan. Subhanallah, kalah gigi-gigi kita. Antum bisa matakan mata kail, gigi antum yang patah. Subhanallah. Maka perhatikanlah lukisan alam semesta ini. Sesungguhnya dia adalah surat yang dihantarkan kepadamu daripada Raja yang Maha Tinggi. Waqad khatta fiha, law ta'ammalta khattaha. Sungguh dia telah lukiskan padanya. Kalaulah keperhatikan lukisan alam semesta tersebut yang dilukis oleh Allah SWT, taulah engkau. Alah, ketahuilah. Kullu syai'in ma khalallah, ma khalallaha batilu. Segala sesuatu selain daripada Allah yang disembah, yang dipuja, yang diharap, dijadikan tempat bergantung, yang ditakuti, semuanya adalah batil, tak ada gunanya, sia-sia, lemah, tidak sebagaimana Allah Jalla wa'ala. Karena tak ada makhluk yang menciptakan alam semesta. Isa bin Maryam, dia kah ciptakan tubuhnya? Tidak. Subhanallah. Dikatakan dia putra Tuhan, anak Tuhan. Subhanallah. Apakah Isa bin Maryam menciptakan dirinya? Apakah Isa bin Maryam sanggup menahan lapar? Sejak kecil Isa bin Maryam butuh kepada susu ibunya. Layakkah diangkat makhluk seperti ini? Enggak ada beda dengan kita. Kalau mereka mengatakan tak punya ayah, kita mengatakan Adam tak punya ayah, tak punya ibu. Kenapa tidak dijadikan sebagai putra Tuhan yang disembah? Subhanallah. Apa yang disembah manusia? Berhala-berhala yang tak pernah mencipta. Subhanallah. Yang diagungkan oleh orang kufar, dipersembahkan kepada berbagai macam kurban, ya, hantaran, sesaji, semua tak dapat mencipta. Subhanallah. Bahkan dia tercipta, tak pernah mendengar, tak pernah menjawab. Kalaupun berhala-berhala itu dikencingi, tak bisa sedikit pun dia membela dirinya. Subhanallah. Tushiru bi isbati sifati li rabbiha. Kata penyair, sungguh benar-benar alam yang terbentang bagaikan lukisan ini menunjukkan tentang adanya sifat-sifat Tuhannya. Fasamituha yahdi. Baik benda-benda matinya, ya, menjadi petunjuk bagi kita untuk mengenal Allah. Wa man huwa qailu, apalagi makhluk yang bernama manusia yang bisa berkata-kata. Semuanya sebagai bukti penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kembalikanlah kita kepada bagaimana asal penciptaan kita. Dari ribuan spermanya satu dua yang jadi, jadilah kita. Jadilah seperti ini. Subhanallah, bagaimana sperma dalam perut membesar, nempel pada dinding rahim setelah bertemu dengan sel telur wanita. Subhanallah, membesar, membesar, segumpal darah, segumpal daging. Segumpal daging belum ada bentuknya. Tah mana kepala, tah mana kaki. Kemudian masing-masing pun membentuk dengan ketentuan irada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang menjadi kepala, ada yang menjadi kaki, ada yang menjadi tangan. Tangan tersebut pun sebenarnya enggak ada dahulu. Ya, seperti ini lima jari enggak ada. Bagaimana caranya Allah buat akhirnya tangan ini membentuk menjadi lima jarinya. Subhanallah. Kaki pun demikian, membentuklah hidung, membentuklah mulut, dan seterusnya. Jantung telah ada sebelumnya. Kalau kita perhatikan pada diri kita sendiri, tahulah kita adanya Allah Jalla wa'ala. Naam. Falasta tara syai'an adalla ala syai'in minad dalalatil makhlukati ala sifati khaliqiha ونعوت كماله وحقائق أسمائه. فلست ترى شيئا أدل على شيء. Tidak pernah ada kau lihat sesuatu apapun kecuali lebih dapat menunjukkan kepadamu min dilalatil makhluqat ala sifati khaliqiha. Kecuali semua yang kau lihat pada alam semesta ini menunjukkan adanya sang pencipta dengan segala macam sifat-sifatnya. ونعوت كماله, dengan kesempurnaan sifat-sifat tersebut. Wahaqaiqi asma'i, menunjukkan betapa nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu bukan sekedar nama. Karena itu disebut nama Allah Al-Asmaul Husna. Lillahil Asmaul Husna. Allah memiliki nama-nama yang sempurna keindahannya. Kenapa? Karena setiap nama mengandung sifat. Ya. Setiap nama Allah Subhanahu wa taala bukan hanya nama, tapi a'lamun, ya, wasifat. Dalamnya ada nama-nama yang menunjukkan sifat-sifat. Adapun manusia, nama saja. Siapa namanya? Karim. Itu Pak Karim itu. Apa artinya Karim? Mulia. Pelitnya Masya Allah. Tak sesuai namanya dengan sifatnya. Adapun Allah, Karim. Al-Karim. Yang maha mulia. Sesuai betapa mulianya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini perkataan semua dari atas sampai bawah, perkataan siapa? Ibnul Qayyim rahimahullah. Maka tak usah heran kalau payah menerjemahnya. Antum baca pun terjemahannya sulit. Karena ini bahasa bukan untuk orang-orang awam. Bahasa untuk sastrawan. Subhanallah. Dari kitabnya Madarijus Salikin. Ya. Madarijus Salikin ini adalah kitab yang disyarah oleh Ibnul Qayyim rahimahullah, menjelaskan satu ayat saja Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Tebal dua jilid, tebal ini ya. Setelah kapan kita bahas? Semoga nanti kita bahas. Subhanallah. Faddal. Wa hadha min ajalil ma'arif wa asrafiha. Wa kullu. Wa kullu ismin min asma'illahi subhanahu lahu sifat lahu sifatun khasah. Fa inna asma'ahu awsafu madahin wa kamalin. Wa kullu sifatin laha muktadin wa fi'lun. Imma lazimun wa imma muta'addin. Walidhalika al-fi'lu ta'alluqu bimaf'ulin huwa min lawazimihi. Hasbuk. Wa hadha min ajallil ma'arifi wa asyrafiha. Inilah ilmu yang paling mulia, ilmu yang paling indah, yang paling terpuji. Itu ilmu mengenal apa? Nama-nama Allah, sifat-sifatnya. Ya. Wa kullu ismin min asma'illahi subhanahu lahu sifatun khasah. Setiap nama Allah memiliki sifat yang khusus. Nama Allah itu banyak. Setiap nama memiliki sifat yang berbeda-beda dengan sifat lainnya. Subhanallah. Tidak sama nama Allah, ya, Ar-Rahman Ar-Rahim, dengan nama Allah Al-Qawiyyul Matin, berbeda. Ar-Rahmanur Rahim menunjukkan betapa rahmatnya Allah, kasihnya Allah, sayangnya Allah. Kasih yang tak pernah pilih-pilih. Semua Allah berikan, tapi sayang yang Allah berikan kepada hamba-hambanya khusus. Tak sama dengan namanya Al-Qawiyyul Matin, Tuhan yang maha kuat, yang maha perkasa. Tak sama. Allahu Akbar. Setiap nama memiliki makna yang berbeda-beda satu sama lain. Subhanallah. Ya. Kata beliau, wa kullu ismin min asma'illahi subhanahu lahu sifatun khassah. Setiap nama itu memiliki sifatnya khusus. Di antara nama Allah Al-Khabir. Ya, di antara nama Allah Al-Alim, As-Sami', yang semuanya berbeda-beda. Al-Alim, dialah Tuhan yang maha mendengar, yang Tuhan yang maha mengetahui. Mengetahui segala urusan, segala sesuatu. Ama tasqutu min waraqatin illa wa ya'lamuha. Berapa puluh juta miliaran dedaunan yang ada di muka bumi ini, tiap kali ada satu gugur daun, Allah mengetahuinya. Al-Alim. Subhanallah. Allah tahu siapa-siapa yang terlahir, kapan dia lahir, siapa-siapa yang wafat, kapan dia wafat. Wanita atau perempuan atau pria, Allah mengetahuinya. Bagaimana dia mati. Subhanallah. Allah tahu betapa banyak. Anda perhatikanlah bagaimana perkembangan semut, telur-telurnya begitu banyak. Subhanallah. Bagaimana penciptaan Allah terhadap makhluk-makhluk yang kecil-kecil ini, yang begitu kuatnya persatuannya, tak pernah ada yang membangkang. Semut tunduk kepada rajanya, tak ada yang membangkang. Yang lebih menakjubkan lagi, ratunya itu jenisnya adalah jenis wanita. Bagi perempuan, bagi kita, ya, jenisnya jenis wanita. Tapi ratu semut ini begitu dipatuhi. Semua semut bekerja sesuai dengan perintah yang diperintahkan kepadanya. Ada pencari makan, ada pengumpul makan, ada penggerek makanan. Kadang-kadang kita begitu takjubnya melihat semut yang begitu kecilnya mengangkat 2, 3, 4 kali lebih besar daripada dirinya sendiri. Subhanallah. Ya, kita melihatlah bagaimana semut beriringan, jalan kemana-mana. Enggak ada berserak kayak kita. Subhanallah. Satu jalur saja. Ya. Semua ini menunjukkan nama-nama Allah semuanya memiliki sifat-sifat yang berbeda-beda satu sama lainnya. Ma tara fi khalqir rahman min tafawut. Tak pernah pada penciptaan Allah itu ada yang cacat. Fa inna asma'ahu awsafu madhin. Semua nama-nama Allah mengandung sifat-sifat yang terpuji. Subhanallah. Wa kamal, sifat-sifat yang sempurna. Allah memiliki nama mendengar, kita pun memiliki nama, memiliki sifat mendengar. Tapi beda antara pendengarnya dengan pendengaran kita, ilmunya dengan ilmu kita. Subhanallah. Wa kullu sifatin laha muqtadin wa fi'lun. Setiap sifat memiliki konsekuensi tersendiri. Subhanallah. Ya. Memiliki perbuatan yang sendiri, berbeda-beda antara satu sifat dengan sifat lainnya. Yang terambil pada nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Imma lazimun wa imma muta'adin. Ada sifat Allah, ya, yang kembali kepada diri Allah subhanahu wa ta'ala semata. Ya. Ada sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang kembali kepada makhluk-makhluknya. Efeknya, dampaknya, bekasnya. Subhanallah. Sifat al-hayatu. Kita mengetahui Allah memiliki sifat hidup, wa huwal hayyul qayyum. Subhanallah. Sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala semata, dia yang hidup dengan hidup yang berkekalan dan hidup dengan berdirinya sendiri, al-qayyum. Subhanallah. Dengan sifat hidup ini Allah memiliki efek yang banyak terhadap makhluk-makhluknya. Dengan hidupnya Allah, Allah hidupkanlah makhluk-makhluk. Allah hidupkan bumi yang kering kerontang ini. Subhanallah. Ini efeknya kepada makhluk, itu efeknya kepada dirinya Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri. Ada sifat-sifat yang yata'adda, sifat-sifat yang kembali efeknya kepada makhluk. Ada sifat-sifat yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Ya, tidak ada efeknya kepada makhluk. Seperti zat Allah Subhanahu wa ta'ala, wajahnya Allah tabaraka ta'ala, wa yabqa wajhu rabbik, dan berkekalan wajah Tuhanmu. Ini sifat yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kembali kepada keindahan Allah Subhanahu wa ta'ala semata, tidak kepada makhluk. Dan hari kiamat tidak ada nikmat yang besar bagi makhluk kecuali melihat Tuhannya Allah Azza wa Jalla. Wujuhun yawma idzin nadhiratun ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah pada hari itu terang benderang ketika melihat kepada Tuhannya. Subhanallah. Jadi ada sifat Allah yang efeknya kembali kepada makhluk, ada sifat Allah yang kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri. Walidzalika al-fi'lu ta'alluqan bi maf'ulin huwa min lawazimihi. Sifat yang kembali efeknya kepada makhluk, ya, lahu ta'al. Walidzalika al-fi'l ta'alluqan bi maf'ulin huwa min lawazimihi. Ya, ada sifat-sifat yang bergantung dengan makhluk dengan segala macam konsekuensinya. Naam, kamil. Wa hadha fi khalqihi wa amrihi wa thawabihi wa iqabihi kullu dhalika atharul asma'il husna wa mujabatuha. Hasbuk. Wa hadha fi khalqihi wa amrihi wa thawabihi wa iqabihi. Semua sifat-sifat tersebut, subhanallah, yang begitu sempurnanya, yang begitu indahnya, itu akan tampak pada makhluknya, pada segala macam perintahnya, pada segala macam gajaran-gajaran yang disiapkan. Ya, tampaklah semua. Di antaranya sifat Al-Hakim, tak ada yang salah. Semuanya Allah ciptakan dengan kebijaksanaan. Al-Hakim, Al-Alim, yang Maha mengetahui. Tak ada yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dia tahu. Maka karena itulah dia milik kebijaksanaan dalam menerapkan hukum-hukum, menurunkan hukum-hukum. Tak ada yang salah hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikan Quran, perhatikanlah firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikan bagaimana hukum-hukumnya, apa yang dihalalkan, apa yang diharamkan, apa yang dia perintahkan, apa yang dia larang. Semuanya menunjukkan betapa sempurnanya ilmu Allah, betapa bijaksananya Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Perhatikanlah semua ayat-ayat. Kadang kita tentang ayat-ayat Allah dengan akal kita yang naif. Banyak orang-orang yang menentang, kenapa Allah beda-bedakan perempuan dengan laki-laki? Laisa dzakaru kal unta. Perempuan tak sama laki-laki. Yang ini dapat ganjaran dua, harta warisan dia dapatkan dua, perempuan cuma satu jatah. Mana keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala? Teriaklah tokoh-tokoh gender, teriak-teriak Islam melecehkan perempuan, apalagi ayat tentang poligami. Ya, dilarang perempuan berpoliandri, tak boleh perempuan punya banyak suami, tapi laki-laki boleh punya banyak istri. Tak cocok ini. Ya, melecehkan Islam ini, melecehkan kaum wanita. Subhanallah. Teriak-teriaklah mereka, apalagi ada ayat membolehkan laki-laki memukul istri-istrinya. Semakin teriak-teriak mereka, apa ini Islam? Subhanallah. Padahal sekarang mereka merontak, mereka merana. Subhanallah. Mereka menenggang nyawa di dunia-dunia mereka. Betapa dahsyatnya bagaimana perlakuan mereka terhadap perempuan-perempuan. Bagaimana perempuan dijadikan sebagai objek, subhanallah, segala sesuatu, komoditi yang dijual, diekspor dan seterusnya. Subhanallah. Bagaimana dihinakan kaum wanita. Antum kalau melihat wallahi dengan kacamata agama, sedih kita melihat perempuan-perempuan yang bekerja di PT-PT ini. Pulang malam, seharusnya di rumah, menyiapkan makanan untuk suaminya, ya, mengeloni anak-anaknya, pulang jam 5, pulang jam 11. Ini adalah penerapan yang salah terhadap agama Islam. Berjilbab-jilbablah dia, tak mau antum selamatkan dia. Subhanallah. Biarkan dia jalan seperti itu. Diantar ojek, dijemput ojek, belum lagi di perusahaan, dilecehkan mereka. Subhanallah. Mana kemuliaan yang mereka janjikan? Mana persamaan yang mereka janjikan? Dalam Islam perempuan begitu mulia. Subhanallah. Semua harta yang Allah wariskan untuk perempuan itu milik perempuan. Tapi semua harta yang Allah wariskan untuk laki-laki itu miliknya dan untuk orang-orang di bawah tanggungannya. Dia yang menanggung orang tuanya, dia yang menanggung saudara-saudaranya, kerabatnya, adiknya. Subhanallah. Perempuan siapa yang tanggung? Berubahlah karena tidak diterapkan sistem Islam. Perempuan yang nanggung suaminya. Subhanallah. Perempuan yang menanggung orang tuanya. Kesian mereka. Bekerja, ya. Akhirnya umur pun bertambah 30 tahun, 35 tahun. Jumlah mereka banyak, laki-laki sedikit. Yang siap menikah laki-laki sedikit sekali. Sementara yang perempuan siap banyak menikah, tak ada yang mau menikahin. Ditutup pintu poligami, dicela poligami. Subhanallah. Mana kemuliaan untuk mereka dijanjikan? Tak ada. Hanya sekedar menghias saja. Penghias mobil-mobil mewah, penghias handphone. Di mana-mana ada gambar perempuan, nerangkan handphone kecil saja, perempuan besar di sampingnya cantik. Untuk itulah perempuan diciptakan. Dalam konsep mereka. Subhanallah. Segala macam perkara-perkara, proyek-proyek besar, yang kira-kira kandas, buntu di jalan, kirimkan perempuan, selesai perkara. Untuk itu mereka diciptakan. Subhanallah. Tak layak. Tak ada hukum Allah yang salah. Tak ada perintah yang salah. Tak ada larangan yang salah. Semuanya sempurna. Dilarangnya karena ada kemudaratan yang besar, kemaslahatan yang sedikit. Diperintahkannya karena besar padanya kemaslahatan, walaupun di sana ada kemudaratan yang sedikit. Wa hadza fi khalqihi wa amrihi wa thawabihi wa iqabihi. Semua ini, jika kita perhatikan perintah-perintahnya, larangan-larangannya, ganjaran-ganjaran disiapkan bagi yang mengamalkan perintahnya. Ganjaran disiapkan bagi orang yang menentang perintahnya, mengerjakan larangannya. Wa kullu dhalik atharul asma'il husna wa mujabatuha. Semuanya adalah merupakan efek dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan segala macam bentuk konsekuensi-konsekuensinya. Nah, wa yastahilu ta'tilu maf'ulihi an af'alihi wa af'alihi an sifatihi wa sifatihi an asma'ihi wa asma'ihi wa sifatihi an dzatihi. Wa yastahilu ta'tilu maf'ulihi an af'alihi. Karena itulah mustahil. Mustahil kita nafikan, ya, segala sesuatu hasil efek daripada perbuatan Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan Allah. Kita katakan enggak ada kaitan ini semua dengan Allah. Bumi yang berguncang itu semuanya alami. Tak ada efek Allah Subhanahu wa taala. Gempa bumi itu adalah peristiwa, ya, gempa bumi tektonik adalah peristiwa di bawah permukaan lautan. Di sana ada lempengan-lempengan bumi. Kerak-kerak bumi ini patah, jadilah gempa, muncullah tsunami. Ini semua alami. Kata siapa ini? Kata kaum sekuler. Tak ada peringatannya pada Tuhan. Tak ada Tuhan. Semuanya alami terjadi. Ya, kalian berada pada lempengan-lempengan yang sana terjadi patahan-patahan. Oleh karena itu selalu gempa di sini. Mereka berusaha hilangkan Allah Jalla wa'ala dalam segala sisi kehidupan mereka. Ini semua hujan kan alami prosesnya. Air laut menguap, naik ke atas, menjadi awan, berkumpul-kumpul, datang angin semakin tinggi, bertemu awan dengan awan, menjadi berat karena udara dingin, akhirnya turunlah hujan. Semua alami. Mereka hilangkan Allah Jalla wa'ala dalam kehidupan mereka. Gunung-gunung meletus, semua alami. Allahu Akbar. Itulah mereka kaum yang ateis. Saya pernah komunikasi dengan seorang muallaf, orang Jepang. Saya tanya dia, sebelum kau mulai Islam, tak pernah kau tahu ada pencipta alam semesta? Dia katakan tak tahu. Tak pernah kami tahu, tak pernah kami yakin ada Tuhan. Saya bilang, tak akan yakini, tak ada Tuhan. Kau melihat matahari itu bagaimana keindahannya? Ya biasa, indah, sungguh indah. Tak tahukah kau itu matahari, ada yang menciptakan? Tak tahu, itu alami menurut kami. Subhanallah. Fitrah yang telah tumpul. Subhanallah. Dia lihat alam yang terbentang, matahari, bulan, bintang, lautan yang begitu indahnya, semua alami, tak ada yang menciptakannya. Allahu Akbar. Tumpul fitrahnya. Jadi bagaimana kau lihat pergantian siang dan malam? Ya kami lihat. Apakah terkesan di sana ada tuh? Enggak ada. alami itu semua. Bumi yang berputar pada porosnya, subhanallah, biasa itu semua. Siapa yang memutarkannya? Alam. Siapa yang menerbitkan matahari? Terbit sendiri, tenggelam sendiri, semua proses, subhanallah. Ya, inilah orang yang paling stres di dunia ini adalah orang yang tak pernah yakin ada Tuhan. Stres mereka. Tingkat bunuh diri paling tinggi di dunia ini di Jepang sana. Paling tinggi. Subhanallah. Dia anggapnya hidup ini, andai kata dia gagal dalam hidupnya, cita-citanya, sebentar saja mereka bunuh diri. Subhanallah. Jadi, mustahil kita akan buang itu semua efek daripada perbuatan Allah SWT dengan yang memperbuat, yang melakukan. Mustahil, enggak ada kaitan. Ya, wa af'alihi an sifati. Mustahil kita katakan enggak connect, tak ada hubungan dengan perbuatan Allah dan sifat-sifatnya. Mustahil kita katakan tak ada hubungan antara sifat-sifat Allah dengan nama-namanya. Mustahil kita katakan tak ada hubungan antara nama-nama Allah dan sifat-sifatnya dan dirinya. Sebagaimana orang-orang Mu'tazilah yang jahil mengatakan semua nama-nama Allah dalam Al-Quran itu a'lamun mahdhan, hanya nama-nama saja. Mereka samakan antara Sami' dengan Basir. Orang Mu'tazilah mengatakan Allah yasma' la bisam'in. Allah itu mendengar bukan dengan pendengarannya. Jadi apa arti As-Sami'? Itu namanya saja, namanya adalah Tuhan yang Maha mendengar. Tapi dia mendengar bukan dengan pendengaran, dengan zat-Nya. Apa nama Al-Ali Maha mengetahui? Ya itu nama saja, mengetahui. Tapi dia mengetahui bukan dengan ilmu, tapi dengan zat-Nya. Subhanallah. Semua nama-nama Allah bagi mereka hanyalah alamun mahdhun, nama belaka, sebagaimana ada pada manusia. Ini namanya Zaid, artinya tambah, padahal dia paling pelit, tak mau nambah, subhanallah, kepada orang. Ini namanya Hasan, orangnya, ini namanya Hasan, artinya bagus, orangnya tak bagus, nama belaka, subhanallah. Mereka nafikan nama-nama memiliki sifat-sifat, subhanallah. Mereka nafikan sifat-sifat Allah daripada zat Allah Subhanahu wa taala. Kalau Tuhan memiliki sifat yang banyak, berarti Tuhan itu banyak berbilang. Subhanallah. Mereka permasalahkan apakah sifat Allah itu zat, apakah zat itu adalah sifat, apakah berbeda. Tahapan yang mereka bahas. Subhanallah. Antum kok baca ilmu kalam, pening melihat mereka. Mereka sendiri pening sehingga akhirnya mereka menyesal. Bagaimana mereka menuliskan syair-syair mereka? Ya, bagaimana Fakhruddin Ar-Razi stres dengan ilmu kalam. Subhanallah, akhirnya dia menyesal. Bertahun-tahun ku pelajari semuanya, hanyalah qila wa qal, katanya-katanya. Capek aku pelajari semua ilmu kalam. Akhirnya aku pun kembali kepada fitrahku. Aku ingin mati sebagaimana memahami akidah yang dipahami oleh ibuku. Subhanallah. Pening mereka. Menentukan di mana Tuhanmu, pening. Tuhan itu tidak, Tuhan dekat tapi tak berjarak, jauh tapi dekat, tidak di atas, tidak di alam, tidak di bawah, tidak di tengah, tidak dalam alam, tidak di luar alam, tidak di samping alam. Subhanallah. Ya, akhirnya pening. Akhirnya mereka tidak memiliki Tuhan. Subhanallah. Anak-anak kecil, di mana Tuhanmu? Di atas. Gampang sekali. Gak pernah belajar filsafat sampai pikun, sampai beruban kecil. Di mana Tuhanmu? Atas. Jumpa orang-orang kampung yang tak pernah belajar bangku sekolah. Mana Tuhanmu? Atas. Bagaimana kau berdoa? Sampai semua orang-orang ahlul kalam pun berdoa, tak ada yang tidak seperti ini. Fitrahnya. Naiklah Imam Juwain di atas mimbarnya berbicara kepada semua murid-muridnya tentang Allah tak layak disifati dengan sifat di atas. Tak layak, karena menyatakan Allah di atas berarti kita mengatakan Allah memiliki sisi jihad, berarti dia mengarah pada satu tempat, berarti Allah bertempat. Bagaimana dikatakan Allah bertempat? Bagaimana Allah ketika ada sebelum tempat ini ada? Karena itulah enggak layak dikatakan Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat di atas, Maha tinggi. Enggak layak, berkata seorang awam dari suku Hamadan, wahai tuan guru, tolong ajarkan saya itu tiap kali berdoa seperti begini. Saya merasa Tuhan saya itu di atas. Tolong hilangkan fitrah saya ini supaya saya jangan doa begini. Kenapa saya selalu berdoa begini? Bagaimana Tuhan berdoa? Bukankah Tuhan berdoa seperti ini pula? Bukankah semua orang berdoa seperti ini? Tolong hilangkan fitrah saya. Cabut supaya saya tidak merasa dengan fitrah saya. Tuhan itu di atas. Apa kata penjual ini? Hayyaronil Hamadani. Ini orang buat saya bingung. Gimana merubah fitrah berdoa? Bingung. Imamul Haramain. Subhanallah. Imam Juwayni. Dikatakan itulah sebabnya akhirnya mereka rata-rata di akhir kehidupannya rujuk kepada akidah yang gampang, akidah yang mudah, menetapkan semua nama Allah yang Allah tetapkan bagi dirinya tanpa kita utak-atik, tanpa kita samakan dengan sifat makhluk, tanpa kita pelintir-pelintir, ini bukan kekuasaan tapi ini tangan, ini bukan wajah tapi ini kehendak berbuat kebaikan. Subhanallah. Ini bukan dia yang turun, tapi adalah malaikat-malaikat yang turun. Akhirnya mereka tinggalkan itu semua. Mereka kembali kepada fitrah mereka sebagaimana sahabat pada masa Nabi, sebagaimana seorang budak pada masa Nabi. Aynallah, Tuhan kau Allah di mana? Fis sama. Di langit, kata dia. Siapa saya? Engkau Rasulullah, kata Nabi. Bebaskan dia, ini perempuan mukmin. Subhanallah. Ini perempuan mukmin. Ketika terjadi kemunculan revolusi di Perancis sana, ya FIS pada tahun 90-an, itu benar-benar apa namanya, begitu dahsyat gerakan dakwah FIS. Mereka berhasil memenangkan, ya, memenangkan apa? Suara. Subhanallah. Banyak sekali jumlah mereka. Mereka datang kepada Syalbani minta pembenaran apa yang mereka buat. Demonstrasi mereka besar-besaran, mengumpulkan semua orang sebanyak-banyaknya. Kata Syalbani, ini takkan pernah dapat menghasilkan apapun juga. Saya tanya kepadamu, coba engkau jawab, semua pengikutmu ini tahu enggak Allah di mana? Jawab jawaban politikus kesana kemari, jawaban bersayap. Kata Syalbani, saya enggak mau pening dengan jawaban politik. Saya tanya, tahu enggak mereka? Enggak, Syekh. Tahu enggak mereka semua Tuhan Allah di atas? Tidak. Enggak tahu. Kau harus paham, umat itu menang ketika telah mengakar akidah sampai ke orang awam. Kenapa Allah menangkan Nabi? Lihat, budak yang tak pernah makan bangku sekolah pun ketika ditanya di mana Allah Tuhanmu, dia katakan di atas. Subhanallah. Kau sibuk mengumpulkan orang sebanyak-banyaknya, tak pernah kau tanamkan akidah yang benar, bahkan bergabung bercampur baur dalam masa yang banyak ini semua orang dengan akidah yang centang perenang. Ini yang mendustakan hadis ahad. Ini menerima hadis ahad, gabung bersama. Subhanallah. Ini menghina sebagian daripada sunnah, ini membela sunnah, gabung semua. Subhanallah. Ketika Khomeini, ya, mencetuskan revolusi, bukan hanya orang Syiah loh, semua gabung. Sebagian kaum sunnah ikut gabung. Dijatuhkan Reza Pahlavi, naiklah Khomeini. Apa setelah itu yang terjadi? Ini pergabungan yang semu. Subhanallah. Maka kita katakan akar daripada masalah adalah akidah yang tidak dipahami kaum muslimin dengan benar. Oleh karena itu tak ada jalan kecuali kita pahamkan mereka inilah akidah yang benar. Akidah nama-nama Allah, akidah sifat-sifatnya. Bahkan ini mereka benci, bahkan mereka hilangkan daripada akidah ada yang namanya tauhid, asma wa sifat. Mereka hapus. Tak ada semua sifat, ini buat pecah belah saja. Yang ada adalah rububiyah, uluhiyah, hakimiyah atau mulkiyah. Tak ada yang namanya semua sifat. Subhanallah. Tak tahu dia betapa pentingnya akidah asma sifat. Mengenal Allah Azza wa Jalla. Yang tak kenal Allah Azza wa Jalla bagaimana berakidah? Dan kita hanya dapat mengenal Allah Azza wa Jalla dari pintu asma wa sifat. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.